بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati Datuk Paduka Bapak Syah, yang saya hormati Tuan Pengarah Penyiaran Negeri Kedah dan pegawai-pegawai, khususnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ucapan ataupun bacaan doa daripada Ustaz Abdul Hadi tadi, ada Ustaz menyebut tentang syarif dunia wa syarif akhirah. Syarif ini maknanya ialah kemuliaan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di negeri akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebutannya ialah syarif. Syarif maknanya mulia. Kalau kita sebut syarif, itu yang jadi syarif dul. Tamsing kafubus oleh. Sebab tu kalau kita nama syarif, panggil elok-elok syarif. Jangan duk syarif, syarif. Kalau kita syarifah, panggil elok-elok syarifah. Jangan duk panggil syarifah. Syarif lain, syarif lain. Syarif mulia. Syarif melampau. Sebab tu orang nama syarif tu melampau. Minang tak dapat dibakarnya rumah Salomah. Sebab namanya syarif. Itu call. Mana yang nama syarif? Call. Betul kan balik ejaan? Syarif. Syarif. Ustaz, kalau Ramli syarif, sukalah Ramli sirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita minta tadi syarif dunia dan syarif akhirat. Syarif dunia, kemuliaan pada dunia. Dan tidak dapat benda lain pada kemuliaan daripada dunia daripada beberapa sebab. Yang pertama, sebab kemuliaan di atas dunia berpunca daripada kebijaksanaan. Maka dia akan mendapat kemuliaan pada dunia. Daripada ilmu pengetahuan. Kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita akan dapat kemuliaan dunia. Kalau kita mempunyai rezeki yang baik, maka kita akan mendapat kemuliaan dunia. Kalau kita mempunyai kuasa, kuasa politik, maka kita akan mendapat kemuliaan dunia. Kalau kita mempunyai akhlak yang mulia, sopan, yang bersusila, maka kita akan mendapat kemuliaan pada dunia. Kalau kita mempunyai ekonomi yang bagus, maka kita akan mendapat kemuliaan kepada dunia kita. Dan salah satu kemuliaan di dunia datangnya ialah daripada pekerjaan kita. Pekerjaan itu melambangkan satu sifat ataupun satu keadaan, sama ada mulia ataupun tidak mulia di kita. Sebab itu disuruh kita mencari kerja yang baik, beramanah dalam kerja, beretika dalam kerja. Sebab dia menentukan kemuliaan. Apabila kita mulia di dunia, insyaAllah di akhirat juga kita mulia. Apabila kita mulia di sisi Tuhan, di dalam dunia ini, atas dunia ini, kita buat kerja, kita cari rezeki, kita bekerja dengan jalan yang Allah Ta'ala redha, insyaAllah di akhirat juga kita akan mendapat kemuliaan. Maka tuan-tuan, jangan kita pandang bahawa dunia kita ini, kerja kita ini tak penting. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, فَقُلْ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ فَإِنِّي عَامِلٌ. Hendaklah kamu bekerja, dan bekerjalah di tempat kamu. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku ni pun bekerja. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, bagitahu kepada kita umat Nabi Muhammad, suruh umat Nabi Muhammad ni bekerja. فَقُلْ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. Bekerjalah kamu di atas tempat kamu. Sesungguhnya aku ni pun bekerja, kata Rasulullah. Allah perintahkan Nabi suruh cakap benda ini. Nabi Muhammad tu pun kerja. Maka kalau Nabi pun bekerja, takkan kita umat dia tak bekerja? Sebab ada orang kata, Ustaz, kita ni sudah ditentukan rezeki, buat apa kerja? Ulat dalam batu pun dapat makan, ustaz. Takkan kita nak kerja-kerja lagi? Pulanglah tempat. Pergilah duduk dalam batu. Pergilah duduk dalam batu. Kita sekarang duduk di atas muka bumi, duduk di atas dunia. Semua benda pergerakan kita memerlukan belanja. Ulat sungguh lah dia nak bayar tol ni mana? Dia bukan nak kena bayar bil elektrik ke, bukan anak dia pergi sekolah. Habis-habis kuat sakit mati. Kita sakit duduk di hospital, perbelanjaan lah. Perbelanjaan semua perlukan kepada perbelanjaan, kepada kewangan. Jangan kita bawakan istilah tu, ulat dalam batu pun boleh hidup, ustaz. Ini kan kita. Itu dialog hujung empat belalang tu. Punya malas kerja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang kerja, ada orang yang faham kerja ni untuk cari makan. Ada orang faham kerja ni adalah satu bentuk nak hidup. Ada orang faham kerja ni kalau tak kerja mak marah, pak marah. Ada yang kerja ni dia kata pasal kawan-kawan lain semua dah kerja, takkan aku tak kerja. Ada yang kata pula kerja ni untuk kahwin. Bila tak kerja macam mana nak kahwin? Aku tak boleh kahwin. Ada orang yang beranggapan bahawa kerja itu adalah ibadah. Jadi dalam banyak-banyak-banyak fahaman tentang kerja, satu saja benda yang diterima oleh Allah, kerja ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Ustaz, kalau pekerjaan saya merompak dalam niat lillahi taala bolehlah. Nah, itu pun bengong gitu. Saya tu merompak kerana Allah taala. Merompak bukan pekerjaan, menyamun bukan pekerjaan. Pekerjaan itu berasal daripada perkataan amalan. Amalan. Sebuah amal pun dah tahulah baik. Kalau kita sebut amal, pun kita tahulah amalan. Amalan tu kalau kita sebut saja-saja, apa maknanya? Orang yang tak erti pun tahu. Amalan tu makna benda baik. Takkan merompak mencuri benda baik. Takkan menyamun benda baik. Jadi bila sebut saja amalan, kerja adalah ibadah. Kerja adalah amalan. Maknanya sejak daripada mula-mula tuan-tuan lapor diri sampailah tuan-tuan pencen, itulah amalan tuan-tuan. Sejak lapor diri dengan bos, lapor diri dengan sisi, sejak hari itu. Bila tu 84 sampai sekarang 2010, maknanya dah 14 tahun, 20 tahun lah. Maknanya itu adalah ibadat kita. Kalau ibadat selama 30 tahun berkhidmat, tiba-tiba berkhidmat bukan kerana Allah, dia bukan ibadat. Kalau kita berkhidmat dalam keadaan curi tulang, bukan kita berkhidmat kerana Allah. Kalau dalam masa 30 tahun kita menipu, kita rasuah, kita pecah amanah, kita tak buat kerja, ini bukan orang yang dikira sebagai melaksanakan amal ibadah. Rugi tuan-tuan, 30 tahun sia-sia begitu saja. Kerja tak diredai oleh Allah. Kerja pula akan diseksa pula di hari kiamat. Disoal pula di hari kiamat akibat kita buat kerja yang tak betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang kerja ni, macam-macam manusia bila debat dengan kerja, kehidupan kita akan datang tiga benda ini. Dalam kita duduk kerja setiap hari ni, ada tiga benda yang akan main pada kita. Yang pertamanya ialah azan, akan datang kesedihan dalam kerja. Frust, sedih. Kerja orang tak nilai, kerja orang tak nampak. Kadang-kadang bos tak nampak yang kita buat kerja. Penghargaan bagi pada orang sana. Yang aku ni buat kerja pun bos tak nampak. Kadang-kadang timbul rasa sedih. Orang lain pangkat naik, kita duduk pangkat cabut lagi tu. Orang lain semua dapat penghargaan, aku penghargaan tang mana? Kita rasa sedih. Sedih kadang-kadang ni tuan-tuan. Kerja tak berubah-ubah, duduk takut tu juga. Tak boleh naik. Ini yang pertama. Yang keduanya akan ditimpakan dengan perasaan kepada kita, satu perasaan letih. Datang perasaan nasabin. Letih buat kerja. Tak habis-habis buat kerja. Kadang-kadang dekat nak pencin pun kena kursus lagi. Letih mula. Lagi sebulan nak pencin, kursus lagi. Tak habis-habis kerja. Macam-macam kerja. Umur dekat 50 kena pergi kursus komputer lagi. Belum apa benda ni pun tak tahulah. Bagi orang muda ada hang pun kena juga. Tua mu hang kena juga. Tuan-tuan letih buat kerja. Habis-habis lepas satu buat. Yang ketiga yang dia main kepada kita, satu benda, satu keadaan yang dipanggil sakit. berapa ramai orang yang bekerja sampai jadi sakit, mata jadi kelabu, dia buat kerja lama kan. Ada orang yang pinggang dia sakit pasal duduk lama kan. Ada orang yang skru tangan dia ni longgar pasal duk bagi tiket tol. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni pekerja-pekerja tol tengah duk lawan ni supaya dia buat dapat ni. Tuan-tuan boleh kira lah tu ambil satu tu. Nek, geris ni hilang lah. Esok melonggak untuk satu halang ni. Depa tengah duk lawan ni supaya depa dapat imbuhan daripada duk bagi tiket tol dan duk ambil duit tol. Ah, subhanallah tuan-tuan. Kita tak pernah fikir. Kita tak pernah fikir yang lepas tu. Kena hari raya, berjuta kereta bagi tuan-tuan. Juta. Kalau kita perlu, dahlah kena senyum. Senyum sabar. Senyum sabar pula. Nak sabar apa? Juta ni satu kereta. Mai raya puasa, raya Cina berjuta pula. Ini yang dikatakan sakit. Berapa orang yang kerja ni jadi sakit ni. Kerja cok kelapa sawit, tengah cok kelapa sawit, pulak berdurur ikut galak kelapa sawit. Lari ditinggal sabit. Ada yang cok kelapa sawit, sabit kelapa sawit, sabit tu patah, timpa atas kepala dia. Daripada kerja ni banyak orang banyak yang sakit. Daripada pekerjaan tu datang macam-macam penyakit. Eh, ustaz-ustaz pun penyakit juga tuan-tuan. Pompom ustaz ni kencing mana? Saya ceramah makan, saya makan ceramah. Tak kecil manis Allah. Hasil daripada duduk ceramah ni kecil manis. InsyaAllah tuan-tuan 70% ustaz ni kecil manis. Habis ceramah pukul 10 malam makan, tidur pukul 2 pagi. Tak kecil manis kan? Sebab tu daripada hasil pekerjaan yang kita buat ini, ada 3 benda. Yang pertamanya dia mari perasaan sedih bila ada pilih kasih dalam kerja, bila ada grup dalam kerja, bila ada klik dalam kerja, bila ada geng dalam kerja, kerja jadi tak seronok. Bila kerja jadi tak seronok, jadi sedih. Kadang-kadang ada masalah bos, ada masalah di rumah dia, dia bawa masalah main pejabat, dia tengking habis semua orang. Akhirnya kerja jadi tak seronok. Ataupun satu orang dia kerja dia senang aja, kita yang buat kerja turuk-turuk dia senang aja, kita jadi sedih. Ini benda yang dipanggil lumrah alam. Mana ada kerja yang senang tuan-tuan? Mungkin ada kerja yang senang, ada, kita tak nafikan. Kerja dia meronda, ya, ada. Meronda-meronda pun dapat duit. Nama dia pushman. Ronda dia, dia tak tahu apa tu, kilometer sehari. Dapat gaji pun nama dia pushman. Ada goyang kaki dia pun dapat duit. Nama dia tukang jahit. Goyang kaki, rezeki dapat juga. Ada kerja hak senang-senang tuan-tuan. Tapi mana ada kerja yang susah? Tolong habaq mai. Kerja yang susah lagi mana? Tidak ada satu kerja yang susah. Kerja semua, tidak ada satu kerja yang senang. Semua kerja susah. Mana ada kerja senang? Sebab apa yang kerja ni jadi susah? Sebab tajuk yang diberi pada saya ni. Kerja bukan sekadar mencari rezeki. Kerja sebenarnya benda yang berpahala. Itu tajuknya. Kerja adalah satu benda yang berpahala. Bila sebut berpahala, maknanya dia mesti susah. Benda yang berpahala adalah benda yang susah. Semayang susah, puasa susah. Senyum pun susah. Orang ramai tuan-tuan yang senyum hari ni, jumpa kawan-kawan ni, ramai daripada berbagai-bagai jabatan petang. Ada yang senyum lah. Ada masa. Bila kita senyum ke dia, puas senyum-senyum. Ada dia heran. Nak senyum pun susah. Sebab Nabi kata tak, senyum itu satu pahala. Jadi orang ramai yang boleh senyum, ramai tak boleh senyum. Pasti susah. Bila dia senyum dekat kita, kita tanya mula, aku kenal dia lah yang dia senyum dekat aku. Kita tanya mula, aku kenal dia. Sedangkan senyum tu sedekah. Tapi kita tak boleh senyum. Salam benda yang senang, tapi hakikatnya susah. Berapa ramai yang boleh bagi salam? Berapa ramai yang nak bersalam? Berapa ramai yang mengucapkan salam? Sedangkan Nabi kata dah, afsyus salam, afsyus salam, afsyus salam, sebarkan salam. Salam pun susah. Salam pun susah tuan-tuan. Susah kan nak ucap salam? Susah. Berapa ramai yang tak boleh mengucapkan salam? Sedangkan salam itu adalah benda yang agak senang, benda yang paling senang. Tapi tetap tak boleh bagi salam. Sebab siapa? Sebab salam itu pahala. Tambah zaman kita sekarang ni, nak salam tu pun kena tengok orang. Oh, kena tengok orang. Belah aku pun salam. Belah dia pun sama. Belah sana, okey. Belah sana minta maaf, belah pun tak apa pun dalam. Nak salah pun kira belah dalam. Sebab tu kita akan jadi lincah lah. Sebab terlalu banyak yang duk kira belah. Sana kira belah, sini kira belah, lama-lama kita pecah belah. Jadi tuan-tuan, bila sebut kerja, memanglah dia susah. Sebab apa dia susah? Yang pertama tadi, sebab dia pahala. Yang kedua, kerja ni buat saya jadi susah. Sebab dia menghapuskan dosa. Bukankah Nabi dah kata, tidak ada tempat lain bagi suami-suami, bagi bapa-bapa yang cari rezeki. Sampai teruk mencari rezeki, sampai teruk melengkung badan cari rezeki. Balik pukul berat, buat balik ke anak dia, buat balik makanan untuk isteri dia, cari rezeki untuk keluarga dia. Kata Nabi, tidak ada tempat lain melainkan syurga. Itu ustaz, kami orang perempuan ustaz, sama lah. Orang perempuan sama lah. Tapi ustaz kata tadi, laki-laki sumpah lah. Siapa yang teruk cari makan, siapa yang teruk cari rezeki untuk anak-anak dia, untuk isteri dia, sekarang kita tambah lagi untuk suami dia, maka Allah hapuskan dosanya dan Allah gantikan kepada dengan lebih baik, namanya syurga. Sebab tu kita jangan merungut, abang-abang jangan merungut. Kerja teruk, pergi pukul 7:30, balik pukul 7:30 malam, buat balik berah, buat balik ikan, buat balik bergula, kopi semua buat balik, anak-anak makan. Jangan merungut bila tengok anak makan. Anak makan nasi, jangan merungut. Hari ni makan ya, tak pernah fikir apa dok cari makan. Jangan merungut. Satu suap nasi yang isteri kita makan, satu suap nasi yang anak kita makan, satu suap itu satu pahala untuk kita. Lapang hati seorang bapa, lapang hati seorang suami bila rezeki yang dia buat balik, anak dia makan, isteri dia makan. Satu-satu bapa waktu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah anakku boleh makan rezeki yang halal. Syukur padamu ya Allah, syukur padamu ya Allah, isteri aku makan. Bayangkan satu suap nasi satu pahala. Balik sekejap lagi abang-abang cuba tengok isteri makan apa suap. Duduk atas meja tu kira satu. Sepinggan pun 40 suap. Sehari berapa kali makan? Jenis isteri hak tuan tu kenapa ada suap? Lagi banyak lah. Jenuh lah pahala. Sehari mau 10 pinggan tuan-tuan darat, tengoklah berapa ribu pahala kita dapat. Itu kalau satu isteri. Kalau banyak lah, tak tahu nak habak lah. Itu yang kembalan main dengan ceramah ni. Kalau anak ramai, lagi banyak pahala ni daripada rezeki kita. Tuan-tuan jangan takut. Bila beranak nanti ustaz, gaji saya baru 800 ustaz. Anak saya tu nak main lagi ni. Tak lima duduk ada di rumah ni ustaz, dia nak main lagi seorang ni pula lah. Cukup ke ustaz? Allahu Akbar. Awak tak cukup. Tok kita dulu mana ada IPM? Tok kita dulu mana ada skim pencin ke? Tak ada. Mana ada skim dia? Tak ada. Elok je tuan-tuan. Tok kita bagi makan mak kita, tok kita bagi makan pak kita, elok je. Rezeki Tuhan bagi. Tambah di Malaysia ni melimpah ruah rezeki. Tuan-tuan tak cukup kerja di sini, balik rumah niaga pasar malam. Sabtu Ahad niaga pasar malam. Daripada boot kereta tu saja kita boleh dah berniaga. Hari Sabtu Ahad cuti, hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti, tuan-tuan buka bonet kereta. Buka. Berapa banyak orang yang untung di situ tuan-tuan. Hari Sabtu Ahad dia berniaga cuti, misalnya Kedah cuti Jumaat. Hari Jumaat dia berniaga nasi lemak. Hebat tuan-tuan, di Kuala Lumpur nasi lemak antara bangsa. Asyik kerai. Tuan-tuan di sini buka nasi lemak kebangsaan, masalah dia antara bangsa, kita kebangsaan. Masalah dia hanya letak kepada kerajinan saja. Banyak orang niaga tuan-tuan. Nabi kata-kata ada 9/10 rezeki daripada perniagaan. Habis kerja sini tuan-tuan buat niaga pula. Dalam kitab sebut, kalau kamu kerja tak cukup gaji, kamu boleh masuk dalam hutang, cari kayu, jual di kedai kayu api. Siapa nak pakai kayu api dalam tak? Lah, jual bonsai lah. Eh, kayu bonsai sikit punya mahal ke sekarang tu? Tak? Ribu, 10 ribu, 15 ribu. Ada sahabat saya, dia belah ikan kelisa. Besar ni baru 3 ribu. Besar ni 3 ribu. Apa masalahnya tuan-tuan nak beli ikan kelisa? Nak belah? Belah lah. Tok lah tahu buah tu belah ikan kelisa. Pitolak kat Bukit Merah. 3 ribu besar ni. Subhanallah. Ikan kelisa. Tak ada salah apa. Kerja-kerja lah. Balik umur tengok bisa cukup minggu jual, cukup bulan jual. 3,000. Punya dia kena, baru pun dia kena curi bawah ni 1.5 juta. Menang dia. Ikan pun orang curi lah. Ikan orang rompak. Buat lari ikan. Menang ikan ni nak pergi mana pula pun. Kena rompak ikan. Pasal dia jadi mahal. Bumi Malaysia ni apa yang tak ada pada kita untuk cari rezeki? Itulah abang mai. Bangla mai selai sepinggan jadi kaya. Negro tu mai selai sepinggan. Bukan sekat duit dapat. Anak dara pun dapat. Oh, hebat contoh negro. Depan mai selai sepinggan je. Duit dapat, janda dapat, isteri orang dapat, anak dara pun dapat. Takkan kita IC biru kita tak boleh dapat. Depa hak tak ada IC pun boleh dapat. Rezeki Tuhan bagi. Agak-agak tak ada benda tuan-tuan nak meniaga tuan-tuan. Tuan-tuan ambil selipar, potong empat. Cicah dengan tepung goreng. Jual laku. Orang beli. Lain macam lihat cicah dengan sok. InsyaAllah jangan buat benda haram juga. Jadi tuan-tuan tidak perlu menggambarkan bahawa kerja ni tak cukup, tak cukup. Peluang untuk sambung belajar ada. Kita berada pada satu tahap. Peluang untuk sambung belajar, silakan. Tuan-tuan yang duduk dalam bidang penyiaran, yang duduk dalam bidang penyiaran dalam RTM ni, boleh belajar apa jadi penerbit, boleh belajar apa jadi juru kamera, boleh ambil lagi kursus apa nak jadi pakar audio dan sebagainya. Bukan kita duduk stati tu, aku tak tahu ni lah. Aku tak boleh buat apa. Ini satu sifat yang tak betul. Dalam kerja dia tidak menghalang kita dan tidak menjadikan kita statik. Kerja menjadikan kita lebih maju, maju, maju. Sebab kita ada akal. Kita tidak ada pengalaman. Masalah kita sekarang berapa banyak akal yang kita gunakan sekarang ni. Otak kita berapa banyak. Sebab itu Allah sebut dalam Quran berkali-kali, afala taqilun, afala taqilun. Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berfikir? Allah Ta'ala menyuruh kita berfikir, berfikir, berfikir. Saya dah sebut bahawa ni di Taman Masjid Muhibbah, Taman Muhibbah Masjid Salihin, tentang manusia terbang. Saya sebut pada minggu dua minggu lepas. Seminggu lepas saya sebut keluar apa yang saya cakap dalam surah khabar. Bahawa manusia boleh terbang menggunakan roket. Boleh naik terbang jalan tu ni. Harga dia, harga enjin tu RM285,000. Bila akal manusia berfikir, dia kata, sampai bila aku nak jam ni? Sampai bila duduk di Kuala Lumpur, duduk di Pulau Pinang, jalan jam teruk. Saya nak ceramah daripada Ampang, nak pergi ceramah di Zoo Negara, 1.5 jam baru sampai. 1.5 jam lalat tak sampai ceramah. Ustaz, tak mana ni? Tak mana apa, bergerak, tak boleh jam. Duk fikir ni, kalau aku boleh terbang. Bila kita berfikir, bila kita menghadapi satu-satu masalah, itulah otak berfikir. Kalaulah aku boleh terbang. Akhirnya dia dah buatlah satu roket yang boleh terbang. Lepas ni tuan-tuan seronok ustaz pergi ceramah terbang. Tuan-tuan pergi kerja RTM ni pun main terbang. Relax. Buah asmur terbang. Cik Jamin star terbang. Relax. Mak Ngoh pun terbang. Mak Ngoh main naik apa ni? Ya? Mak Ngoh terbang lah roket. Nak landing tak betul, masuk dah bumbung. Tuan-tuan kita kena buat daripada pemikiran inilah. Inilah sebabnya kita suruh berfikir. Universiti yang terbaik. Universiti yang terbaik, universiti apa? Universiti yang paling banyak peruntukan yang diberikan untuk buat research. Buat R&D, paling banyak peruntukan untuk R&D, makna itulah universiti terbaik. Diberinya peluang untuk buat perancanaan, diberinya orang kajian, diberinya orang untuk mengkaji satu benda dan membangunkan satu benda. Ini satu benda kerja. Kerja ni benda yang makin meningkat, meningkat, meningkat. Dia tidak menjadi statik. Bila kita fikirkan bahawa kerja itu dia akan berkembang, berkembang, berkembang, maka manusia mempunyai sangat banyak peluang untuk semakin maju. Mempunyai semakin banyak peluang untuk dia mencari rezeki yang lebih. Kerana apa? Kerana manusia sentiasa memerlukan perkembangan otak. Perkembangan otak bermakna rezeki untuk manusia. Kalaulah tuan-tuan menjadi manusia yang berfikir, jadi manusia yang kreatif mindanya, yang terbuka mindanya, Masya Allah hebat tuan-tuan. Hebat. Tapi masalah kita, ramai di kalangan kita yang bila dapat kerja, kerja saja. Bila jadi cikgu, dia cikgu saja. Dia tidak mahu menggunakan satu kaedah, merangka, mencipta satu kaedah bagaimana nak bagi orang faham. Kita kena buat. Bila kita jadi cikgu, kita ada pengalaman macam mana nak mengajar budak-budak ni matematik supaya senang faham. Kita sendiri boleh rangka formula, cipta satu formula, sekarang jadi apa? Ini yang tugas kita masuk kerja. Bukan masuk kerja tu, kerja saya cikgu sekolah. Nama saya Cikgu Murni. Ngajar saja. Dapat gaji ku balik, cukup tahu ku beranak. Di sekolah ku bawa ke Langkawi. Ada rezeki ku pergi Mekah. Lagi 20 tahun ku dapat menantu. Kemudian beli rumah, dah selesai masalah. Tak, cikgu bukan setakat macam itu. Cikgu kena fikir macam mana nak kaji formula, macam mana nak buat formula. Kalau kita boleh buat macam itu, tuan-tuan, hebat. Terbitkan buku kita sendiri. Bila kita terbitkan buku kita sendiri, metod kita sendiri, formula kita sendiri, orang beli formula kita. Kita jual formula kita, kita jadi apa? Orang lain jadi senang, kita pun jadi senang. Kalau kita guru sastra, kita buat buku, kita buat novel. Novel kita sekarang dipakai oleh Kementerian Pelajaran. Diajar untuk orang yang ambil sastra. Diajar di sekolah-sekolah. Berapa banyak dapat? Yang ini yang dikatakan kerja. Kerja itu bila kita mudahkan, kita hebatkan dia, kita gerakkan kerja kita, sebenarnya kita makin maju. Sebab itu saya katakan tadi, kerja bukan statik. Tuan-tuan tengok orang tanam padi. Kita duduk di Kedah ni betang saja. Ya, bendang saja. Hanya daripada padi itu saja Allah Ta'ala bagi rezeki kita macam mana. Yang mula-mula dapat rezeki tak boleh. Nuh, okey, tuan punya tanah bendang. Berapa relung? 20 relung. Oi, banyak. Dia dapat rezeki daripada bendang. Habis itu, dia saja akan dapat rezeki. Tak, Nuh, ada traktor. Upah traktor bajak pula. Dapat rezeki ke dia? Traktor saja, kalau tukang bawa traktor tu saja akan dapat. Dah Nuh hak jual traktor. Yang jual traktor, yang repair traktor, yang jual tayar traktor, dia dapat rezeki daripada benda. Yang ketiga, siapa dapat rezeki daripada benda? Nuh hak jual tak benih. Dia tak ada benda pun, tapi dia ada benih padi. Dia ada benih anak padi, dia duduk jual tu. Ada semua orang tak ada benda pun, tapi dia cari rezeki. Dia buat racun. Buat racun untuk benda makhluk kerosak. Ada dia tak ada benda pun, tapi dia dapat rezeki daripada padi. Dia buat baja. Sekarang dia mengusahakan baja padi. Sekarang dia buat racun gondang mas. Hebat tu kan? Dia tak ada benda pun, tapi dia ada buka kilang beras. Orang yang ada benda semuanya jual beras pada dia. Sekarang dia jadi ikut tokir beras. Ada orang tidak ada pun bendang padi pun, padang tak ada, tapi dia ada kemahiran bajak. Orang upah dia bajak. Ada orang yang tidak ada pun bendang padi, dia cuma ada lori. Orang bubuh beras atas lori dia, dia pergi jual di kilang beras. Ada orang yang dapat rezeki daripada beras, dia tak pernah pun masuk kaki dia dalam bendang, tapi dia dapat rezeki sebab dia driver lori beras. Ada orang tak pernah masuk dalam bendang, dia kerja dalam padi. Kerja dia apa? Kerja dalam kilang padi, duk bungkus beras. Ada orang yang tak pernah langsung pun tengok pokok padi, kerja dia duk bungkus beras pun atas lori. Kita tengoklah hebatnya. Ada orang langsung tak pernah tengok macam mana baja padi, macam mana benih anak padi, kerja dia duduk di kedai runcit jual beras saja. Bertimbun beras dalam kedai, relax. Ada orang yang langsung tak pernah tengok bendang lagu mana, dia dapat rezeki daripada beras. Pasal apa? Dia buka restoran jual nasi. Ada orang yang langsung tak main kedah, tak pernah langsung tengok kedah pun tak pernah main, tapi dia dapat rezeki daripada beras. Pasal dia jual nasi lemak depan rumah dia. Daripada apa tu? Daripada beras Allah bagi rezeki. Rezeki sangat luas, tapi kita kena jumpa otak. Rezeki sangat luas, tuan-tuan. Bila kita sebut rezeki itu sangat luas, daripada sebiji beras berjuta-juta manusia boleh dapat manfaat. Bayangkan rezeki Allah ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut rezeki Allah ni wasi'ah. Allah sebut rizqun karim, rezeki itu mudah. Allah sebut rizqun waqi'ah, rezeki itu sangat luas. Luasnya di situ. Tuan-tuan di sini mereka passion. Bekerja sebagai pre-profession. Buat baju. Buat baju tuan-tuan. Berapa banyak orang kaya. Berapa banyak orang boleh buat fashion pakaian dia. orang perempuan, orang perempuan Islam lah yang paling menguntungkan sekali syarikat-syarikat perkilangan kain. Sekali orang Islam pakai kain berapa meter? Tak 4 meter, 5 meter setengah. Kena badan besar sikit, 6 meter. Tudung saja berapa jenis? Dia bukan buat tudung, dia duduk di rumah saja jahit manik tudung. Tu dia kerja dia. Tarik pula. 4 tahun buat kerja tu. Duduk saja. Wasil lama Allah ketahui kerja saja. Rezeki Tuhan bagi. Apa benda yang tak ada ni tuan-tuan, rezeki ni? Sebab tu saya katakan tadi, yang penting bagi kita ialah kreatif. Bila kita kreatif, insyaAllah. Kalau DJ radio kreatif, insyaAllah. Orang tak tengok dah radio lain. Orang tak carilah TV lain. Kalau kita kreatif. Sebab tu dulu-dulu dia kreatif. Kreatif cara orang dulu. Kreatif cara DJ dulu. Sekarang kita kreatif cara DJ kita yang baru. Tapi jangan lupa. Dalam siaran radio, dalam rancangan di radio, dalam rancangan TV, bukan satu kaum, bukan satu apa nama peringkat umur saja yang dengar radio. Tambah kita di Kedah FM ni 80% pendengar dia 40 tahun ke atas. Bila sebut 40 tahun ke atas, kita kena tahu market dia. Apa yang umur 40 tahun ke atas nak daripada radio kita? Bila kita pandai mencari sasaran dia, bila kita tahu apa target dia, apa kehendak orang ramai, insyaAllah tuan-tuan, orang tak cari dah siasat stesen yang lain, orang cari yang dia. Sebab apa? Sebab cara kita. Sebab tu saya katakan tadi, kena kreatif. Bila kita kreatif, kita seronok. Orang dengar pun seronok. Pengulas sukan, bila dia kreatif, seronok. Bayangkan kalau pengulas sukan dalam radio, ya, di situ, ya, ya, di situ, ya, menggecek, di situ, di situ, di situ tu di mana? Ya, masih lagi di situ, dan di situ, dah, oh, bolanya terlepas. Apa benda dia tak? Siapa yang nak dengar tuan-tuan? Ya, masih lagi di situ. Di situ dah, oh, bola offside. Kemana? Dia dengan cerita. Cerita sampai penonton yang dengar radio, pendengar yang dengar radio, seolah-olah dia pun duduk di padang. Seolah-olah duduk di padang. Bola masih lagi berada di kawasan tengah padang, kira-kira 50 meter daripada pintu gol. Masih lagi di kaki penyerang pemain kerak. Radhi Mahdin, dan Radhi Mahdin masih lagi menggelecek pemain peredah. Apa-apa? Betul. Kita betul-betul. Padahal tak nampak apa. Tapi cara dia cerita tu semangat. Padahal bola tu pusing tak dicuba. Tapi dia cerita tu bola tu macam dekat gol lah. Jadi yang ni yang dikatakan sebagai kreatif. Bagaimana nak menaikkan rumah? Kalau kita di sini peniaga, peniaga itu pekerjaan. Jangan faham kerja ni pancak pukul 5, pancak pukul 8, balik pukul 5. Jangan fikir kerja ni pukul 9.30 pergi makan roti bakar, mie kicap. Pukul 1 rehat, pukul 2 masuk balik. Pukul 5 tak pergi balik rumah, singgah sat pas pekan malam, pasal malam, beli pun balik. Kemudian pakai baju lawa-lawa, pakai tie. Hari Khamis pakai baju batik. Ha, kita faham, itulah kerja. Itu kerja kerajaan, kerja resmi. Kalau kita ni kerja sebagai peniaga, itu kerja kita. Itu juga kerja kita. Sebab ada orang setengah faham, dia kata kalau kerja dengan kerajaan baru kerja. Sebab tu nak pergi Minang anak orang, dia tanya, kerja tetap ke kerja apa? Enggak, dia tanya, kerja tetap ke kerja apa? Ada sok-sok lah. Ada perkeso lah, dia tanya. Kita jawab bukan kata perkeso, perkosa pun ada. Dia tanya sampai habis. Sebab dia tak anggap yang kerja sendiri itu kerja. Semua orang dia tidak menganggap yang kerja sendiri itu kerja. Bukan semua orang boleh kerja di bawah orang. Tentu ingat semua orang boleh kerja bawah orang tak? Eh, tak. Dia tak boleh. Aku tak boleh. Aku orang suruh-suruh ni pun tak boleh. Aku suruh orang boleh. Ada orang yang tak boleh kerja bawah orang. Orang macam ni, ni bidang dia. Nama dia kerja sendiri. Kerja sendiri itu pun kerja juga. Asalkan mendapat hasil, itu dipanggil kerja. Kalau orang tanya pada kita, apa itu kerja? Sesuatu yang mendapat hasil, itulah kerja. Sesuatu yang tak dapat hasil, itu bukan kerja. Sesuatu yang menguntungkan, itu namanya perniagaan. Kalau bukan menguntungkan, itu bukan perniagaan. Kalau kita faham betul-betul istilah kerja, kita hormat dengan semua kerja orang. Pakcik kerja apa? Saya jaga. Oh, bagus. Alhamdulillah. Kalau tak ada pakcik, siapa nak jaga? Oh, saja. Tapi nampak pakcik tidur orang saja? Memanglah. Tak nak jaga saja, kena tidur lah juga. Jaga tu pun ada fungsi dia. Tukang kebun pun ada fungsi dia. Peniaga pun ada fungsi dia. Semua orang. Kalau semua nak kerja kerajaan, siapa nak jadi nelayan? Siapa nak jadi petani? Siapa nak kerja driver bas? Siapa nak kerja driver teksi? Semuanya itu adalah pekerjaan dan masing-masing penyumbang ke arah sesuatu menyempurnakan kerja, menyempurnakan target. Kalau tak ada depa ni tuan-tuan, target tak siap. Kalau tuan-tuan ni semua nak kerja bahagian penyiaran, nak jadi DJ semua, siapa nak jadi technician? Aku pun nak DJ juga. Hampa je keluar suara dalam radio. Aku tak ada pun. Itu siapa yang nak buat kerja yang lain? Masing-masing buat kerja. Tadi saya katakan tadi, kalau makcik peniaga, makcik yang sedang dengar radio sekarang ni, kerja makcik apa? Kerja makcik menega. Menega lah. Buka kedai betul-betul. Buka kedai pukul 8 pagi. Tulis pukul 8, pukul 8 buka. Habis pukul apa? Habis sebelah malam. Sebelah malam katuk. Supaya orang tahu, makcik tu pukul 8 dia buka. Pukul 1 dia berhenti sembahyang zuhur. Tak lagi pukul 2.30 dia buka balik. Pukul 4.30 dia berhenti sembahyang sah. Pukul 5 dia buka balik. Lama-lama orang hormat kita bila kita pegang. Saya pergi satu restoran di belah-belah Tanjung Malim. Restoran dia buka satu petang. Pukul 1 petang baru dia buka. Pukul 2 petang, pukul 3 petang habis. Dia berniaga 3 jam, 4 jam macam kita berniaga 24 jam. Untung dia. Dia bagi orang betul-betul lapak, baru dia buka restorannya. Cerdik tak tuan? Kedai lain semua buka pukul 8 pagi, 7.30 pagi. Kedai dia pula buka pukul 1 petang. Jadi orang yang nak makan di kedai dia mesti lapak. Hai, makan dia, dah. Aku nak makan kedai dia pukul 1. Akhirnya tak sedap pun jadi sedap. Pasal lapak. Makanan akan jadi sedap bila sikit. Makanan akan jadi sedap bila lapak. Makanan akan jadi sedap bila free. Semua tuan-tuan jumpa berperi dengan semua sedap, insyaAllah. Saya pergi restoran ni tuan-tuan, pukul 1 petang baru dia buka. Tuan-tuan pergilah 12.30, mampu dia tak buka kedai. Halo, siapa di dalam? Aku di luar. Dia tak buka. Pukul 1 baru dia tarik. Bila buka je tuan-tuan, berderet orang masuk. Penuh restoran. Makan ngak. Pukul 3 habis. Laut habis, semua habis. Tutup balik. Besok pukul 1 buka lah. Subhanallah. Tapi kena sedap. Kena sedap lah. Orang tunggu tuan-tuan. Ayam dia besar tu saja 12 lebih. Sekali makan 4 orang 120 tu kompon. Kalau 20 orang makan 150 meja dah. Tak over 1,000 dia dapat. Kalau nak berniaga, berniaga betul-betul. Ni masalah dia. Kita tak anggap kita ni peniaga. Kita tak anggap itu rezeki kita. Kita anggap kalau orang lain tak masuk, ada orang lain main. Ha, kita macam tu. Apa tak main, tak apa, ada orang lain main. Ha, inilah sikap yang tak betul. Tuan-tuan, peniaga ni cukup dikira menipu bila dia korek hidung tak basuh tangan. Pelanggan tak ada, dia korek hidung. Hilang jari lah hidung. Punya dada tu korek. Duk main. Pelanggan tak ada. Kita pula sampai nak beranak nak makan mi goreng. Kita kata, makcik, mi goreng 2. Siap. Dia tak basuh tangan, dia tarik mi. Baru tadi.